Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji bersama sebuah kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dengan tema utama adalah pembunuhan, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Kita ambil subtema, jangan bermain-main dengan nyawa orang lain. Dikarenakan di hari-hari ini nyawa itu Allahul Musta'an sangat gampang sekali untuk melayang. Dalam arti banyak kasus pembunuhan. Iseng-iseng kalau lihat mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di pencarian kasus pembunuhan di negara kita berkisar ratusan per tahun, di antara 700, 800 per tahun. Itu yang tercatat. Kalau taruhlah 700 saja, berarti kan sebulannya berapa itu? 700 di pororolas. Ada hari liburnya ya. Allah musta'an. 700 dibagi 12 ya sekitar 60-70 per bulan. Berarti setiap hari sekitar ada 2 kasus pembunuhan. Itu yang tercatat ya. Belum yang tidak tercatat. Mungkin jauh lebih jauh dari itu ya. Pembunuhan yang direncanakan tapi bisa disembunyikan, ini tidak tercatat. Maka sebenarnya dalam kajian tidak perlu ya mengungkap jumlah kasus segala sensus dan yang lainnya. Cuma ini untuk menunjukkan bahwa, atau diantara, mungkin diantara cara untuk menunjukkan bahwa pembunuhan itu masih sangat banyak, ya masih sangat banyak. Belum nanti pembunuhan yang diistilahkan dengan pembulian zaman-zaman sekarang. Dan itu pembunuhan. Siswa membunuh temannya ya. Dan seterusnya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, membersihkan tangan kita dari menanggung darah orang lain. Allahumma amin. sangat banyak kasus-kasus pembunuhan, dan itu terjadi di sepanjang sejarah umat manusia, di mana anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan adalah siapa? Habil dan Qabil. Siapa yang membunuh siapa? Qabil membunuh Habil. Jadi Qabil membunuh Habil. Kalau bingung, maka hafalkan dengan huruf depannya. Ko. Berarti Qatala. Qatala artinya apa? Membunuh. Berarti yang membunuh siapa? Qabil. Itu cara menghafalkannya. Dan saat itu Habil atau Qabil belum tahu cara membunuh. Dia sudah bernafsu dan ingin sekali untuk membunuh saudaranya dengan mengatakan qala la aqtulannak. Qabil yang persembahannya kepada Allah, kurbannya kepada Allah, tidak diterima oleh Allah, akhirnya merasa iri. Kalau begitu, Allahul Musta'an, dia mengatakan dia akan bunuh saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara saudara dekat. Walaupun Habil sudah berusaha untuk menasihati. Berkata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak masalah kurban ini ya, diterima tidaknya itu karena masalah takwa. Jadi berusaha menasehati. Diterima tidaknya kurban yang kita lakukan karena masalah takwa. Barangkali kau kurang bertakwa. Tapi tetap saja ngedros. Ya. Pula ditakut-takuti oleh Habil. Kalau kau bunuh aku, maka kau akan membawa dosa-dosaku. Dan juga dosa-dosamu. Tetap saja Qabil bernafsu untuk membunuh Habil. Sehingga ketika itu Habil melarikan diri, bersembunyi. Walaupun disebutkan Habil itu badannya lebih kuat daripada Qabil. Tapi Habil tidak ingin melawan saudaranya. Sampai kemudian ketika Habil sudah ditemukan oleh Qabil, Qabil tidak tahu cara membunuhnya. Datanglah syaitan menjelmakan diri ya, dengan sebuah hewan. Kemudian dia menunjukkan cara membunuh hewan tersebut, yaitu dengan menghantam kepala mangsanya dengan batu. Dan itu yang dilakukan oleh Qabil. Sekarang tafannanu fil qatl. Sekarang orang itu subhanallah beraneka ragam cara membunuh, baik dengan kasar ataupun dengan halus. Kalau dengan kasar jelas fisik, kalau dengan halus itu ya dengan santet. Dan korban santet tidak tertulis sebagai korban pembunuhan mungkin ya. Padahal berapa banyak orang yang terkena santet dan yang lainnya. Allahul Musta'an. Ala kulli hal, mereka beraneka ragam sudah membuat cara-cara pembunuhan yang Allahul Musta'an yang sangat mengerikan. Demi untuk menghilangkan nyawa. Baik. Yang jelas, kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kita akan masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau membawakan dalil dari surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa amila 'amalan salihan. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya kurang lebih, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan-sesembahan lain bersama Allah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68-70 ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan beberapa sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba ar-rahman. Di antara sifat hamba-hamba Allah ar-rahman adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Sudah kita bahas ya, pada dosa besar yang pertama itu tentang kesyirikan, dan sifat ibadur rahman adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Ya, orang yang paling jauh dari kesyirikan. Kemudian di antara sifat ibadur rahman, wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu diantaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdats thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk dikucurkan. Ini yani untuk menghilangkan nyawa seorang muslim kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Tayyib. Tayyib itu berarti orang yang sudah pernah menikah. Ya. Entah masih dalam pernikahan ataupun sudah lepas dari tali pernikahan. Maka dia apabila melakukan zina, darahnya boleh dikucurkan oleh yang berhak. Ini dihukum rajam. Ya. Dihukum rajam setelah tentunya dengan proses yang cermat. Ya. Kemudian yang kedua, selain as-sayyib az-zani, selain orang yang sudah pernah menikah kemudian melakukan zina, adalah an-nafsu bin-nafsi. Artinya seorang yang telah membunuh orang lain. Ya. Seorang muslim yang membunuh orang lain. Itu qisas. Ya, qisas. Maka orang yang melakukan hukuman qisas tidak terkena ancaman pembunuhan. Ya, tidak terkena ancaman pembunuhan. Sang al-gojo. Al-gojo yang melakukan hukuman qisas itu enggak kena ancaman pembunuhan. Dan yang ketiga adalah tarikul dinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam alias murtad. Ya. Walaupun mungkin dia tidak mengalami hukuman mati, tapi dosanya sangat sangat besar. Lari ya, keluar negeri sampai menunggu saatnya lari keluar alam dunia. Ya. Dosanya besar karena murtad. Jadi kita jangan mengira bahwasanya orang murtad yang aman dari hukuman mati itu aman-aman saja, tidak. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang dia lakukan. Baik, itu di antara orang-orang yang boleh dihukum mati, ya. Sementara orang-orang yang lain enggak. Maka tidak boleh dilakukan pembunuhan kepada mereka. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak melakukan pembunuhan, membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan juga tidak melakukan perzinaan. Ya. Tidak melakukan apa? Perzinaan. Entah perzinaan dengan orang yang dekat, dekat tempat tinggalnya, ataupun dengan orang yang jauh. Tidak melakukan perzinaan. Karena perzinaan itu saya sebutkan dengan orang yang dekat, karena perzinaan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berdekatan. Maksudnya bagaimana? Akrab. Ya. Kenalan dululah. Akrablah wal'iyadu billah. Dan ada ancaman khusus berzina dengan istri tetangga. Ini sangat besar dosanya. Ya. Nanti insyaallah ta'ala akan dibahas atau akan kita bahas secara sekilas. Termasuk orang yang sudah dekat, kenal. Makanya perlu diperhatikan masalah pergaulan. Ya, masalah apa? Pergaulan. Nah, ibadur rahman adalah orang-orang yang menjauhi perzinaan. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, melakukan perzinaan, yalqa athama, dia akan mendapatkan athama. Athama di kalangan ahli tafsir ada yang mengartikan jazaan. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang sangat besar. Ada yang mengatakan bahwasanya athama sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah rahimahullahu ta'ala, athama itu adalah audiyatun fi jahannama yu'adzabu fiha zunat. Dia itu lembah-lembah yang ada di dalam neraka jahannam yang digunakan untuk mengadzab para pezina. Kalau neraka berarti ada lembah-lembahnya. Ada keraknya, kerak neraka yang paling dasar, ada lembah-lembahnya, berarti termasuk bagian dalam juga. Lembah itu kan sebuah cekungan, ya, dataran rendah di dalam neraka. Ada yang di bagian dhahdhah, yakni semacam emperan dari atau bagian dangkalnya neraka, sebagaimana nanti Abu Talib akan diletakkan di tempat tempat itu karena beliau diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka para pembunuh, demikian juga orang-orang yang pezina, mereka semua akan mendapatkan athama jazaan, ya, pembalasan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Yudha'af lahul 'adzab. Kata ulama, yudha'af itu artinya yukarrar wa yughallaz. Diulang-ulang terus dan semakin besar, semakin dahsyat. Diulang dan semakin dahsyat. Itu para pelaku pembunuhan, para pelaku kesyirikan, para pelaku pembunuhan, para pelaku zina. Tentunya para pelaku kesyirikan akan kekal dalam azab yang sangat dahsyat. Adapun pelaku pembunuhan dan pelaku zina dari kalangan ahlu tauhid yang dia masih memiliki iman di dalam hatinya, tentu nanti akan ada perlakuan yang lain. Karena dosa-dosa di bawah kesyirikan seperti telah kita pelajari, adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah berkenan, maka Allah akan ampuni. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan siksa. Wa yakhlud fihi muhana. Sekali lagi ini ada ayat ancaman. Yakhlud fihi muhana. Mereka akan kekal di dalam jahanam dalam kondisi terhina. Maka ini adalah nususul wa'id yang sudah pernah kita sampaikan yang lalu. Ini adalah dalil-dalil yang berisi ancaman. Yang seyogianya kita sampaikan begitu saja. Supaya kita ini merasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena ancaman pelaku dosa-dosa ini adalah kekal. Dilipat gandakan, siksanya semakin dahsyat. Dan diulang-ulang terus dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari api neraka. Allahumma amin. Ini nususul wa'id. Dalil-dalil yang berisi ancaman. Akan tetapi seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa dikarenakan munculnya kelompok-kelompok yang memahami dalil-dalil ancaman dengan cara yang salah, yang mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar, walaupun dari kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Ini menurut kelompok-kelompok tersebut. Maka penting bagi kita mengetahui kaidah bahwa dalam memahami dalil-dalil ancaman harus pula mengetahui dalil-dalil janji. Nususul wa'ad. Ya. Kita dalam memahami dalil-dalil ancaman harus disertakan memahami pula dalil-dalil yang isinya apa? Janji. Ini kan ancaman nih, kekal dalam neraka. Ini namanya nususul wa'id. Ancaman. Maka kita harus sertakan dalil yang isinya janji. Nususul wa'ad. Namanya. Wa'dun. Ya. Apa di antara dalil yang isinya janji? Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Di potongan ayat depan wa'ad. Tapi di potongan ayat belakang, di potongan ayat depan wa'id, ancaman. Ancaman pelaku kesyirikan. Tapi di potongan ayat belakang itu janji ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah. Dosa di bawah kesyirikan apa? Ya, antaranya pembunuhan. Kemudian zina dalam ayat ini. Bukan untuk menyepelekan dosa-dosa tersebut. Tapi untuk memahami secara benar. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, tentang bahwa pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid, mereka diancam dengan dosa besar, diancam dengan neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Bahkan terkadang Allah mengampunkan. Terkadang Allah mengampunkan meskipun belum bertaubat. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan sebuah riwayat. Dan riwayat ini berita gembira bagi kita. Walaupun kita tidak ingin jadi orang ini. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Al-Imamu Ahmad, rawal Imamu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim Nah, hadis ini adalah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah merahmati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, meridhai beliau. Qal, dia berkata. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa menyampaikan tadi bahwa Allah itu terkadang mengampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni walaupun dosanya apa? Besar. Walaupun belum bertobat. Tapi bukan berarti kita mengecilkan dosa, karena kita tidak bisa menjamin ampunan Allah untuk diri kita, diri saudara kita. Utamanya adalah kita jauhi dosa. Dosa-dosa besar ini harus kita jauhi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Rawal Imamu Ahmad an Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu akhira ahli an-nari khurujan minan nar. Aku tahu siapa penduduk neraka yang paling akhir keluarnya dari neraka. Wa akhira ahlil jannati dukhulan ilal jannah. Dan aku tahu siapa penduduk surga yang masuknya paling akhir. Ya tadi itu. Yang keluar dari neraka paling akhir, itulah yang nanti akan masuk ke dalam surga paling akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Jadi kalau mau disebutkan nama pun tahu. Mudah-mudahan bukan kita ya. Tapi kalaupun kita menjadi orang terakhir masuk surga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada tidak masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita bukan orang terakhir yang masuk surga. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, kaum muslimin dari api neraka. Allahumma amin. Inilah arifu akhira ahli nari khurujan minan nar. Wa akhira ahli jannati dukhulan ilal jannah. Aku tahu siapa yang paling akhir keluar neraka. Dan siapa yang paling akhir masuk dalam surga. Yu'ta birojulin. Nanti ada seorang didatangkan. Ini si fulan ini. Ya, yang dia paling akhir masuk neraka. Keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Fayaqul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nahu anhu kibara dhunubih. Pinggirkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada para malaikat, singkirkan dosa-dosa besarnya. Ya, dosa-dosa besarnya suruh apa? Singkirkan. Ini orang gak tahu ini. Tapi Allah perintahkan kepada para malaikat, nahu anhu kibara dhunubih. Dosa-dosa besarnya pinggirkan semuanya. Catatan dosa besar pinggirkan, tutup. Wasaluhu an sigariha. Dan tanya kepada dia tentang dosa-dosa kecilnya. Berarti orang ini pelaku dosa besar atau bukan? Ini orang pelaku dosa besar. Tapi apa kata Allah? Singkirkan. Tutupi catatan dosa besar. Tanyakan dosa-dosa yang kecil. Maka dikatakan kepada orang tersebut, fayuqalu lahu amilta yauma kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza kadza wa kadza. Hai fulan, bukankah engkau dulu di hari itu kamu mengerjakan ini dan ini toh, dan kamu di hari itu Senin, Selasa, Rabu, pas kamu kuliah, pas kamu neng sawah, setelah itu duwe umah megah, mobil mewah, bojone kathah. Kamu melakukan ini dan ini dan itu toh? Kata orang tersebut, yaqulu na'am. Iya wahai Allah. La yastati'u ayyunkira min dhalika syai'a. Tak bisa mengingkari persis. Sis. Catatannya. Fayuqalu fa inna laka bikulli sayyi'atin hasanah. Maka dikatakan pada orang itu, sesungguhnya setiap kejahatanmu akan diganti dengan kebaikan. Nah ini kan, Masya Allah nih. Ini Allah ganti kebaikannya. Ini tentu kalau boleh dikatakan, atau kalau boleh dirinci lagi adalah untuk orang-orang yang taubat. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah mengampuni. Dikatakan di sini, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Maka orang ini berkata, saya tidak tahu ini ala wajib ta'ajub ataukah tamak. Dia mengatakan, ya Rob, amiltu asya'a la araha hahuna. Loh, masih banyak ya Allah dosa-dosa yang aku lakukan, tapi aku tidak lihat sekarang ini. Loh, bayangkan. Kalau kita melakukan kejahatan dulu, dari 1000 kejahatan, cuma dibuka berapa? 10. Sing cilik-cilik. Yang kecil-kecil saja setiap kejahatan, dah. Setiap kejahatan kamu tak ganti 100 juta. Kalau orang yang tamak, kecil aja 100 juta. Apalagi yang gede. Maka orang itu tadi, saya gak tahu ini apa seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lah, ada dosa-dosa ya Allah yang saya gak lihat sekarang ini. Bisa saja seperti itu. Ketamaannya muncul. Atau dia takjub, kenapa dosa saya itu dihilangkan. Di saat menyampaikan riwayat ini, orang itu mengatakan, ya Allah, ada dosa-dosa besar yang saya tidak lihat di sekarang ini mana. Kok yang disebutkan cuma dosa-dosa kecil, semuanya diganti kebaikan. Maka dalam riwayat dikatakan, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Maka tersenyumlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat gigi taringnya. Jadi tersenyum lebar. Ini orang ini kondisinya lucu. Dan juga karomnya Allah, rahmatnya Allah itu luar biasa. Nah, yang seperti ini loh. Dalil-dalil yang seperti ini. Itu jangan kita sisihkan. Ikut sertakan dalam memahami dalil-dalil yang berisi apa? Ancaman. Seperti itu. Itu adalah sikap yang benar dalam memahami nususul wa'ad, atau mohon maaf, nususul wa'id, ya, dalil-dalil yang isinya ancaman. Pahamilah dengan menyertakan dalil-dalil yang berisi apa, janji kebaikan. Wallahu ta'ala alam bih as-sawab. Dari dalil ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abad al-Badr al-Furqan ayat berapa, 68-70. Dalil ini menunjukkan bahwa apabila seorang bertaubat dari kejahatan yang dia lakukan, entah itu syirik, termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan, ini bab kita, maka Allah akan terima taubatnya. Hanya saja tetap tersisa hak orang yang dibunuh dan keluarganya. Makanya tidak bisa kalau orang sudah ketangkap, kemudian terbukti melakukan pembunuhan, kemudian dia mengatakan saya sudah taubat, kok kemudian dilepaskan begitu? Ya tidak bisa. Karena masih tersisa taubat, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena masih tersisa hak dari orang yang dibunuh. Dan juga keluarga yang terbunuh. Apa itu? Kisos. Walaupun sudah taubat. Karena dia sudah tertangkap. Kecuali kalau tidak ketangkap, kemudian dia tobat antara dia dengan Allah. Allah terima taubatnya. Tapi dia masih memiliki apa? Tanggungan. Dan tanggungan ini dibersihkan di dunia dengan qisas. Kalau belum dibersihkan di dunia dengan qisas, masuklah dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian wahai para sahabatku, orang-orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat mengatakan, kulna al-muflisu man la dirham lahu wa la dinar. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu yang enggak punya uang sama sekali. Entek-entekan. Ya. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang benar-benar bangkrut. Kata beliau, al-muflisul ladzi ya'ti yaumal qiyamati. Muflis yang sejati, orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat. Waqad daraba hadza, dan sudah memukul si fulan. Jadi kerjaannya menyakiti orang lain. Ya. Waqad daraba hadza wa akhadha mala hadza, ngambil hartanya fulan. Wa safaka dama hadza, dan mengucurkan darah si fulan. Mungkin ada yang cerita, saya kalau ingat hadis 99 orang, membunuh siapa? 99 orang, saya lewat. Lewat artinya apa? Lebih. Ini harus jadi renungan untuk bertaubat. Ya, Allah akan terima taubat. Dan mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Tapi mungkin ada yang cerita seperti itu. Jadi nyawa itu sangat apa? Ringan. Entah dengan berbagai alasan. Yang namanya membunuh gak bisa dibenarkan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Di antara alasan membunuh adalah rasa malu. Orang-orang jahiliyah dulu membunuh anak perempuan mereka. Kenapa? Karena malu punya anak perempuan. Sehingga diriwayatkan, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. InsyaAllah nanti akan kita ceritakan. Di antara mereka ada yang kalau istrinya mau melahirkan, itu dibikinkan luwang. Luwang itu apa? Apa? Juglangan. Wih, ono luwung wonten juglangan niku napa niku? Apa? Lobang. Jadi begitu lahir perempuan, ceprol plung. Enggak boleh sedetik pun hidup di dunia. Langsung dikubur dengan tanah. Itu cara yang berarti. Yang kedua, ditunggu sampai berapa tahun? Setelah 5 tahun, 4 tahun nanti dihias. Ya, diajak senang-senang menuju ke satu tempat. Tempat itu sudah digalikan kuburan, sumur begitu. Kemudian si kecil perempuan tadi dikatakan, nak-nak coba lihat itu di lubang ada apa? Ada hadiah apa? Hadiah apa? Ngelongok. Begitu ngelongok, langsung dijorokkan. Didorong. Kemudian sudah ditimbun dengan tanah. Alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Alasan jabatan lah, alasan kekuasaan lah, alasan sakit hati lah, alasan tersinggung lah. Bisa. Putus. Sakit hati karena putus cinta. Apa ya ada kejadian? Kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tentang seorang pemuda yang datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, Ibnu Abbas, sesungguhnya saya memiliki seorang kekasih. Saya lamar, dia enggak mau nerima saya. Datang orang lain ngelamar kok diterima. Saya sakit hati. Akhirnya dia pun naudzubillah menghabisi sang perempuan. Banyak nggak kasus-kasus seperti ini? Banyak. Entah pasangan normal ataupun pasangan tidak normal alias abnormal. Naudzubillahi min dzalik. Pasangan normal laki-laki, perempuan normal. Yang orang sebut cinta segi tiga. Yang abnormal pasangan laki-laki semuanya. Ini abnormal, keluar dari kenormalan manusia dan kenormalan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Pak, dengan alasan apapun tidak bisa. Ala kulli hal, pembunuhan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Maka orang yang bangkrut adalah orang yang nanti akan datang dengan membawa pukulan, dosa pukulan kepada fulan. Mukul siapa? Mukul istri. Siapa lagi? Anak. Mukul siapa lagi? Tanggane. Mukul siapa lagi? Anak buahnya. Mukul siapa lagi? Karyawannya. Tanpa alasan yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak sengaja mukul saja dikisos. Ini diminta balasan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kesempatan untuk balas. Ini menunjukkan bahwasanya pukulan itu kalau tidak ada alasan yang benar ya, itu tidak bisa dibenarkan. Dan seterusnya. Akhirnya bangkrut kenapa? Fayuqadu min hasanati fayuqtaun. Diambillah hasanat si pelaku kejahatan tadi kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang terzalimi. Fa idza faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, ukhidha min sayyiatihim, diambillah kesalahan-kesalahan orang yang terzalimi, faturihat alaihi, kemudian ditimpakan kepada sang muflis, sang bangkrut itu tadi. Faturiha finnar, akhirnya orang itu pun masuk ke dalam neraka. Maka urusan taubat itu antara hamba dengan Allah. Tapi ada hak-hak ini tentang dosa atau bahaya pembunuhan dalam ayat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Surat Al-Ma'idah ayat 32 insyaAllah ta'ala, dan juga dalil-dalil lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Fanas'allaha an yu'idhana minal qatl. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari qatli nafas, dari pembunuhan jiwa yang tidak boleh dibunuh. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.